Ku terus rakit tujuh langit walau jalan kian sempit. Karya macam penyakit yang kan terus menjangkit. Kan menular tiap bait buat engkau menjerit. Berjuang dari bawah.